الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan al-iman bi'adzabil qabri, mengimani tentang azab kubur. Jadi di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman terhadap adanya azab kubur, dan bahwa umat ini akan diuji di alam kuburnya, dan akan ditanya tentang iman dan tentang Islam, tentang Rabbnya dan tentang Nabinya. Akan datang kepadanya mungkar dan nakir sesuai yang dikehendaki Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang dimaukan Allah Azza wa Jal. Wal iman wa tasdik bihi, mengimani dan membenarkannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang iman dengan azab kubur, tentu yang dimaksud di sini adalah alam kubur. Jangan difahami azab kubur yakni azab di dalam kuburan, di bawah tanah. Tapi yang dimaksud azabul qabr yakni alam barzakh, di alam kubur. Ikhwan fiddin rahimakumullah, demikian pula iman dengan adanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr adalah ujian di alam kubur, yang di situ seorang hamba akan ditanya tentang Islam, tentang Allah dan tentang Rasulnya. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr, ujian di alam kubur atau alam barzakh. Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentang ujian di alam kubur ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa seseorang akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, dan akan bertanya kepada setiap orang dari umat ini tentang tiga hal. Pertanyaannya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dan pertanyaannya juga tentang madinuk, apa agamamu? Dan pertanyaannya juga tentang Nabi, man nabiyuk, siapa Nabimu? Tiga pertanyaan ini untuk menjawabnya diperlukan iman. Seorang yang beriman dengan benar dengan mudah akan menjawabnya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan al qawli tsabit, ucapan yang kokoh, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, ini alam kubur termasuk dari bagian akhirat. Awal manazil al-akhirah, awal dari persinggahan di akhirat, itu di alam kubur. Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu, Allah akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu tsabit, ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan bahwa yang membuat mereka kokoh dalam menghadapi tiga pertanyaan ini adalah apa? Iman. Alladzina amanu. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau orang imannya tidak benar, imma dia munafik atau kafir, maka dia tidak akan mampu menjawab. Walaupun pertanyaan ini, kalau kita tinjau dari pertanyaan dan jawabannya, di dunia ini pertanyaan yang mudah. Ya, orang yang yang awam misalnya, orang yang tidak mengerti banyak tentang ilmu agama, siapa yang gak bisa menjawab pertanyaan ini? Tapi kenapa di akhirat nanti ada orang-orang yang tidak bisa menjawab seperti orang-orang munafik? Karena iman tadi, tidak ada iman. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tidak benar kalau kemudian ditalkin, diajari untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, tidak ada tuntunan dari Rasulullah talkin di atas kuburan. Kedua, mayit tidak mendengar. Ketiga, yang menentukan itu amalnya dia. Seandainya dia tidak diajari dan dia imannya benar, tentu bisa. Diajari, kalau imannya enggak benar, enggak bisa. Kemudian jawaban orang yang beriman ketika itu, setelah ditanya tentang ini, dia katakan, qara'tu kitaballah, aku membaca kitaballah. Ini menunjukkan pentingnya seseorang apa? Belajar ilmu agama dengan betul-betul mengetahui dasarnya. Sementara orang munafik, ketika dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu, dia katakan, sami'tun nas yaqulun faqultu, aku dengar orang-orang ngomong seperti itu, saya ikut-ikut saja. Menunjukkan apa? Dia taklid, hanya ikut-ikutan. Berarti ini menunjukkan tercelanya taklid. Di alam kubur sudah enggak manfaat taklid itu. Sami'tu an-nas yaqulun faqultu, aku orang-orang ngomong seperti ini, aku ikut-ikutan. Nah, ini. Dan tiga pertanyaan ini menunjukkan ini merupakan hal yang terpenting. Ajaran agama banyak, tapi yang ditanya oleh Allah, yakni dengan perintah Allah Azza wa Jal oleh para malaikat, itu hanya tiga ini. Tentang agama, tentang Allah, dan tentang Rasulnya. Dari sinilah kemudian diambil kesimpulan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, usul tsalatsah, tiga prinsip pokok. Itu yang nanti akan ditanya di alam kubur. Makanya tiga prinsip pokok adalah apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam. Karena ini nanti yang di alam kubur akan ditanya. Bil adillah, kata beliau, dengan dalilnya, dengan dasar tadi, qara'tu kitabullah, aku baca kitabullah. Bukan bitaklid, dengan taklid. Sehingga mengatakan, sami'tu an-nas yaqulun faqultu, aku dengar orang ngomong seperti itu, aku ikut-ikutan. Nah, ini. Ini fitnatul qabr, ujian di alam kubur. Dari ujian di alam kubur ini, maka akan menentukan berikutnya, yaitu azab kubur atau nikmat kubur. Seperti disebutkan dalam hadis tersebut, hadis Al-Bara bin Azib, setelah orang menjawab dengan benar, dihamparkan untuknya lar madani dari surga, dibukakan untuknya pintu ke dalam surga. Dia telah merasakan angin surga. Datang amalnya yang baik dalam bentuk seorang yang menyenangkan. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menjawab, dihamparkan padanya, dibukakan untuknya pintu neraka. Sudah merasakan panasnya neraka. kemudian dipukul, dan sebelumnya dipukul dengan palu yang seandainya gunung dipukul dengan itu akan hancur. Azabul qabr, azab kubur, menjerit. Dan datang padanya amal yang buruk dalam bentuk seorang manusia yang sangat tidak menyenangkan. Dia pun tidak suka dengan itu. Nah, ini nikmatul qabr, ini azabul qabr. Kita imani semua. Azabul qabr, azab kubur ini juga Allah telah nyebut dalam beberapa ayat. Di antaranya tentang Fir'aun. Allah berfirman pada surat Ghafir pada 4 ayat yang ke-45, 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan untuknya ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan petang hari, dan nanti di hari kiamat. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke azab yang asyad, yang lebih berat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum masuk ke azab yang lebih berat, sebelum bangkitnya hari kiamat, mereka sudah disiksa, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, ini sebagai dalil adanya azab siksa kubur. Dan hadis dalam bab ini mutawatir secara makna, dan ayat-ayat juga banyak yang menyebutkan hal itu. Maka kita harus mengimaninya. Sebagian orang-orang yang la yu'minuna bil ghaib, tidak beriman dengan yang ghaib, mereka tidak mengimani adanya azabul qabr, azab kubur. Di antara alasannya alasan sepele, bahwa ketika kuburan dibongkar mayat masih seperti sedia kala. Nah, ini kembali seperti awal tadi yang kita bahas. Dengan akal membantah apa? Dalil. Baik dalam ayat maupun hadis. Kita katakan bahwa azabul qabr, azab kubur itu azab di alam yang lain. Bukan azab di bawah tanah. Kalau hanya azab yang dilakukan di bawah tanah, liang lahat, itu masih dunia itu. Itu masih dunia. Ya. Jadi kalau alasannya seperti itu, kemudian enggak mengimani azab kubur, ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalau alasannya seperti itu, bagaimana dengan yang mati di tengah lautan, nyemplung laut, yang mati dimakan binatang, bagaimana? Yang mati kemudian dibakar, bagaimana? Bukan itu. Jadi azabul qabr, yakni azab di alam kubur maksudnya, itu istilah. Dengan istilah lain, alamul barzah. Yang azab itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam Majmu' al-Fatawa, azab itu mengenai ruh, dan terkadang juga mengenai jasad. Terkadang juga mengenai jasad. Sekehendak Allah Azza wa Jal. Begitu, ahibati fillah rahimakumullah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sedikit menyerupakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal sudah menggambarkan kepada kita sedikit keserupaan antara kehidupan alam barzah dengan saat kita tidur. Ada sedikit keserupaan. Yang dari situ kita bisa mengambil faedah. Contoh, ketika orang tidur di tempat yang sama, berjejeran. Yang satu mimpi buruk, sangat ketakutan, bahkan merasakan sakit terkadang. Yang satu mimpi yang menyenangkan sekali. Padahal dua-duanya, kalau kita lihat, dua-duanya sedang tidur. Ya, nggak ada bedanya, tapi ternyata perasaan mereka berbeda, yang mereka rasakan berbeda, dan tidur itu akhul maut, Tidur, an-naum akhul maut. Tidur ini mirip dengan kematian. Dan Allah telah menyebut tidur dengan al-wafah, dengan wafat. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan yang belum mati Allah wafatkan pada tidurnya. Jadi istilahnya wafat juga tidur itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengambil faedah bahwa azabul qabr, azab kubur atau nikmat kubur bukan suatu hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu Nabi SAW melewati dua kuburan. Dan beliau mengatakan, innahuma layu'adzaban. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastanzihu min baulih. Adapun salah satunya, dia suka melakukan namimah, adu domba. Membuat hubungan sesama manusia tidak baik dengan provokasinya. Wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulih. Yang lain disebabkan karena tidak bersuci dari kencingnya atau tidak menghindari kencingnya, cipratan-cipratan kencingnya. Ini di satu sisi menunjukkan adanya azabul qabr, azab kubur, sisi yang lain menunjukkan itu di antara sebab-sebabnya seperti itu. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa azabul qabr, azab kubur harus diimani dan hadisnya mutawatir. Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya yang khusus tentang azabul qabr beberapa sebab azabul qabr, di antaranya tadi namimah, kemudian masalah kencing tadi, kemudian yang ketiga niyahah, meratapi mayit, yang keempat al-ghulul, merampas harta perang sebelum dibagikan, dan yang kelima ad-dain, hutang. Hutang ini terkadang menyebabkan azabul qabr. Dulu Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat tentang utang seseorang yang telah wafat. Kemudian orang itu membayarkan utangnya. Maka Nabi katakan, al-an qad barada jilduh. Sekarang baru kulitnya adem, dingin. Sebelum dibayarkan berarti pas. Nah, ternyata utang ini subhanallah tidak bisa dianggap sepele. Nasallallahu an yaqdi duyun al-muslimin. Kemudian kita berpindah kepada masalah berikutnya. Di antara prinsip dan akidah Ahlus Sunnah, pokok ajaran Ahlus Sunnah, seperti katakan tadi Imam Ahmad rahimahullah, adalah mengimani syafaat. Wal iman bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahturiqu wa saru fahman, dan mengimani adanya kaum yakhrujuna minan nar, yang mereka keluar dari api neraka setelah mereka terbakar, dan mereka menjadi fahm, menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, lalu Allah perintahkan terhadap mereka agar dimasukkan ke sungai di pintu surga. Kama ja'a fil athar, sebagaimana datang dalam sebuah riwayat. Kaifa sya'allah, sebagaimana Allah kehendaki. Wa kama sya'allah, dan seperti yang Allah kehendaki. Innama huwal iman bihi wa tasdik bihi, hanyalah kita wajib mengimani dan membenarkan. Nah, ini di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu mengimani adanya syafaat. Asy-syafa'ah, syafaat. Maksud daripada syafaat, yakni syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang lain, dan makna daripada syafaat ini bahwa seseorang mendoakan bagi yang lain. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memintakan kepada Allah untuk umatnya supaya dimasukkan ke dalam al-jannah, atau supaya diselamatkan dari neraka, atau yang ini namanya syafaat. Ya. Jadi at-tawassut bil ghair, menjadi perantara untuk yang lain. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Ahlus Sunnah mengimani adanya syafaat. Baik syafaat para nabi, atau syafaat para malaikat, atau syafaat orang-orang salihin, atau syafaat anak-anak, syafaat orang salihin kepada teman-temannya, syafaat anak yang meninggal sebelum balik untuk orang tuanya, ini semua ada dalil-dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyaknya para malaikat di langit-langit, syafaat mereka tidak manfaat kecuali setelah Allah beri izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi di sana ada syafaat malaikat. Ya. Dan tentunya syafaat itu akan berlaku ketika sesuai syaratnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah berfirman, syafa'an nabiyyun, para nabi telah memberi syafaat. Nabi bersabda, syafa'ati, tentang orang yang berdoa setelah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya syafa'atku di hari kiamat. Nabi memberi syafa'at. Ya. Kemudian orang-orang saleh ketika Allah beri izin, dan anak-anak seperti yang tadi kita sebutkan. Walhasil dengan dalil-dalil tersebut, maka kita mengimani bahwa syafaat itu ada. Hanya saja yang perlu kita ketahui di sini bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah seperti yang Allah sebutkan pada surat An-Najm ayat yang ke-26 tadi. Wa kam min malakin, dan seterusnya. Pada akhir ayat Allah mengatakan, min ba'di an ya'danallah liman yasha'u wa yarda. Setelah Allah izinkan, liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai. Nah, ini dua syarat. Jadi kalau begitu harus ada izin dari Allah. Kalau tidak ada izin dari Allah Azza wa Jal, maka tidak akan terwujud suatu syafaat. Makanya Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti, beliau sujud kepada Allah Azza wa Jal dengan sujud yang panjang, memuji-muji Allah. Baru kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkan, maka akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, kamu akan diberi. Wasfa tu syafa, berilah syafaat, kamu akan diberi izin. Baru Nabi memberi syafaat. Ini Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan yang lain? Tidak bisa sembarangan memberi syafaat. Harus min ba'di ayya'zanallah. Harus dengan izin Allah. Dan Allah sudah mengatakan kullillahi asyafa'atu jami'ah. Katakan bahwa milik Allah syafaat itu seluruhnya. Jadi harus ditegaskan hal ini, bahwa syafaat itu hanya milik Allah. Yani yang memiliki secara hakiki adalah Allah. Selain Allah Azza wa Jal dari para makhluk, baru dapat memberi syafaat setelah izin dari Allah. Dari sini maka keliru kalau ada orang minta syafaat kepada makhluk, doa kepada Nabi, ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah berikan aku syafaat. Salah. Ini berarti berdoa kepada Nabi. Syirik kalau berdoa kepada Nabi. Kalau mau minta syafaat, minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku syafaat Nabimu. Nah begitu. Ya Allah, ya Allah berikan kepadaku syafaat Nabimu. Itu baru benar. Tapi kalau langsung kepada Nabi, ya Rasulullah isfa'ni, wahai Rasul berikan kepadaku syafaat, tidak benar. Ini berdoa kepada makhluk, apalagi kepada selain Nabi. Kemudian berpindah kepada syarat yang kedua. Yardha min ba'di ayya'zanallah, ya'zanallah liman yasha'u wa yardha, dan Allah ridai. Syarat kedua, ridha Allah kepada makhluk tersebut. Kalau Allah enggak ridai makhluk itu, siapapun yang memberi syafaat enggak akan bisa. Walaupun para nabi mau beri syafaat, enggak boleh dan enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Siapa yang Allah ridai? Yang Allah ridai itu ya orang yang bertauhid, orang yang akidahnya benar, orang yang tidak berbuat syirik, orang yang bersih tauhidnya. Ini yang akan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang kafir enggak mungkin dapat. Orang musyrik enggak mungkin dapat. Walaupun di dunia minta-minta syafaat kepada Nabi, justru malah enggak dapat. Karena apa? Karena musyrik. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Enggak manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberi syafaat. Ya. "Fama tanfa'uhum," tidak manfaat bagi mereka syafa'atu syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat. Kenapa? Musyrik, kafir. Allah enggak ridha. Nah, begitu. Ini syarat yang sangat penting adalah ridha Allah kepada orang yang mau diberi syafaat. Nah. Kemudian setelah kita mengetahui syarat tersebut, disebutkan di antara bentuk syafaat adalah syafaat yang diberikan kepada suatu kaum yang mereka keluar dari neraka setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Jadi ada orang-orang yang masuk ke neraka kemudian dikeluarkan. Di antaranya dengan sebab syafaat Rasulullah untuk mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang ahlu tauhid yang tauhidnya benar tapi berbuat dosa-dosa besar. Masih ada kesempatan bagi mereka dapat syafaat. Asal apa? Tauhidnya benar. Ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak berbuat syirik. Masih ada harapan. Walaupun mungkin masuk neraka dulu. Ya. Nabi bersabda dalam hadis, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku adalah untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Ada kesempatan. Kemudian fa yu'maru bihim ila nahrin 'ala babil jannah. Mereka ini nanti dimasukkan ke dalam sungai. di pintu surga yang disebut Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayahyaun wa yambutun, hidup tumbuh mereka. Kahibbi hamilis sayl idh yatfahu, ibarat seperti setelah banjir di sungai itu, kemudian di pinggir-pinggir sungai muncul apa? Rumput-rumput hijau. Diumpamakan seperti itu. Nah, dan orang-orang ini kemudian dikenal dengan istilah Jahannamiyun. Istilah apa? Jahannamiyun. Orang-orang yang pernah masuk Jahannam, tapi kemudian dikeluarkan, masuk ke dalam Nahrul Hayah, kemudian berikutnya dimasukkan ke dalam Al-Jannah. Sekehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, kita imani, karena semuanya ada dalam hadis yang sahih. Kaifa syaa Allah, sebagaimana kehendak Allah. Innama huwal iman bihi wa tasdiq, kita imani. Ini prinsip dan pokok Ahlussunnah. Dan ini perlu kita ketahui, syafaat yang ini untuk Ahlul Kabair ini diingkari. Tidak diimani oleh siapa? Oleh orang-orang Khawarij. Dan yang sepaham dengan mereka, Mu'tazilah, tidak mengimani syafaat ini. Ya. Tidak mengimani syafaat ini. Dan termasuk kalau zaman sekarang misalnya, kelompok di Indonesia ini, ya, MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, enggak mengimani ini. Ini enggak benar. Tidak adanya keimanan mereka terhadap syafaat ini enggak benar. Karena hadis-hadis banyak menunjukkan adanya syafaat bagi Ahlul Kabair. Kenapa orang-orang Khawarij, Mu'tazilah enggak beriman dengan itu? Karena mereka meyakini bahwa seorang yang dosa besar sudah kafir. Bagi Khawarij kafir. Bagi Mu'tazilah, mereka di antara dua manzilatain. Di antara dua manzilatain, dua kedudukan. Nah, dan Khawarij serta Mu'tazilah meyakini mereka kekal di neraka, sehingga enggak dapat syafaat karena sudah dianggap kafir. Ini keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, dan sebagian kelompok muslimin mengikuti keyakinan ini di masa ini. Ya. Keyakinan yang salah. Keyakinan yang berbahaya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita melihat orang-orang ahli bidah itu, mereka merugikan diri mereka sendiri, ya. Masalah ru'yatullah, melihat Allah, yang kita mestinya kepengin berdoa minta, mereka malah enggak mengimani. Masalah syafaat, mestinya mereka paling tidak ya juga dapat harapan darinya, malah tidak diimani juga. Terutama Khawarij dan Mu'tazilah ini. Merugikan diri mereka sendiri. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini merupakan salah satu dari syafaat Rasulullah. Syafaat untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Di sana ada syafaat yang lain, di mana syafaat Rasulullah itu ada 6 macam. Ini salah satunya. Yang kedua, syafaat bagi orang yang mestinya masuk neraka supaya enggak jadi masuk neraka. Syafaat yang ketiga, syafaat yang diperuntukkan mereka yang mau masuk surga supaya masuk. Karena mereka enggak akan bisa masuk kecuali kalau Nabi dulu. Jadi syafaat Nabi diantaranya agar yang menjadi Ahlul Jannah dimasukkan ke dalam Al-Jannah. Dengan syafaat Rasulullah, beliau yang membukakan pintunya. Kemudian syafaat berikutnya, syafaat Ahlul Jannah bagi penghuni surga supaya diangkat derajatnya. Kemudian yang kelima, syafaat di padang mahsyar. Ini yang disebut syafaatul uzma, syafaat terbesar. Supaya mereka, orang-orang yang di padang mahsyar, segera diberi keputusan. Dan yang keenam, syafaat Nabi untuk Abu Talib. Ini penghususan. Dan itu pun tidak bisa mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Cuma sekedar meringankan saja. Nah, ini enam syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya harus kita imani. Adapun di antara sebab-sebab mendapatkan syafaat adalah doa setelah azan, yang kedua tauhid yang murni, yang ketiga sabar terhadap kesusahan menghadapi cuaca di Madinah, bagi yang hidup di Madinah. Ini di antara sebab-sebab, dan meninggal di Madinah di antara sebab dapatnya syafaat. Adapun sebab-sebab terhalanginya adalah kekafiran, kesyirikan, bid'ah, dan tidak adanya keimanan dengan syafaat, bisa jadi juga menghambat. Selanjutnya kita beralih kepada prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlussunnah, yaitu mengimani akan keluarnya Dajjal. Qala al-Imam rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina aynaih kafir wal ahadith allati ja'at fih wal iman bi anna dhalika kain. Wal iman, dan mengimani annal masih ad-dajjal kharij, bahwa al-masih ad-dajjal bakal keluar. Maktubun baina aynaih kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir. Wal ahadits allati ja'at fi, mengimani hadis-hadis yang datang dalam bab ini. Wal iman bi anna dzalika kain, dan mengimani bahwa itu akan terjadi. Ini merupakan salah satu prinsip Ahlussunnah, mengimani akan keluarnya Dajjal. Dajjal adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jal yang kafir, dari bangsa manusia, yang menjadi ujian bagi manusia di akhir zaman. Kenapa kita mengimani adanya Dajjal? Karena Allah Azza, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis-hadis tentang Dajjal ini dalam jumlah yang banyak sampai derajat mutawatir. Sehingga kita harus beriman. Seandainya pun ahad, hadisnya tidak banyak tapi sahih, tetap harus kita imani. Dan ini adalah salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dari 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar, salah satunya adalah keluarnya Dajjal. Maka kita imani. Nabi SAW banyak menceritakan kepada para sahabatnya tentang Dajjal. Sampai beliau mengatakan, ini ungdirukumuh. Sesungguhnya aku memperingatkan kalian darinya. Wa sa'aqulu lakum syai'an ma qalahu ahadun qabli. Dan aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang-orang sebelumku. Yani para nabi sebelum Nabi Muhammad juga sudah memperingatkan tentang Dajjal. Tapi Nabi SAW lebih memperingatkan lagi. Bahkan Nabi menyebutkan ciri-cirinya, di antaranya kata beliau, innahu a'warul ain al-yumna. Sesungguhnya mata yang sebelah kanan a'war, cacat. Ya. Salah satunya mamsu, terhapus matanya itu cacat putih. tidak bisa melihat. Yang satunya juga ada aibnya, ka'annaha 'inabatu 'ainin tafiyah, menonjol seperti anggur. Ya. Itu ciri-ciri dajjal yang disebutkan oleh Nabi. Dan ciri-ciri yang lain di antaranya Imam Ahmad menyebutkan maktubun baina 'ainai kafir, seperti dalam hadis. Sesungguhnya tertulis di antara dua matanya kata-kata kafir. Ujian dajjal ini sangat besar. Karena apa? Karena dia membawa keajaiban yang luar biasa. Sehingga banyak yang terkecoh ketika dia mengaku sebagai Tuhan. Banyak yang terkecoh. Kenapa terkecoh? Karena iman yang tidak mantap. Ya, gampang terkecoh. Bagi orang yang beriman, pada dasarnya dia pun harus menjauhi. Tapi seandainya kok ternyata, ya, dia melihat dajjal, seorang yang beriman kan tahu bahwa itulah dajjal. Kenapa? Ciri-cirinya. Nabi mengatakan, bala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Ketahuilah bahwa dajjal itu adalah a'war, cacat matanya. Bukan satu mata, ya. Bukan orang yang matanya cuma satu, bukan. Dia bermata dua, cuma yang satu, ya, mamsuh, a'war, buta sebelah, yang satu tadi menonjol. Ka'anna 'inabatu 'ainin tafiyah. Ya, seperti anggur. Nah, dari ciri tersebut seorang mukmin tahu bagaimana dia ngaku Tuhan. Penampilannya seperti itu. Penampilan bagus atau jelek itu? Jelek sekali, ya kan? Ya, kok ngaku Tuhan? Orang yang beriman tahu, jelas ciri-cirinya. Tubuhnya, rambutnya, matanya kelihatan. Seorang yang beriman selamat. Tapi kalau imannya lemah, bisa jadi ikut tergoda. Nah, ini ujian dajjal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya yang kita sering baca dalam sholat, beliau mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur dan dari azab neraka, dari ujian kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan ujian Al-Masihud Dajjal. Dia dinamakan Al-Masih. Apa makna Al-Masih? Yani Al-Mamsuh, yang terhapus. Yani matanya tadi cacat, putih, ya, seperti terhapus. Disebutlah dengan Al-Masih karena itu. Karena berikutnya nanti juga ada Al-Masih, yaitu siapa? Isa bin Maryam. Al-Masih yang ini beda dengan Al-Masih yang itu. Al-Masih yang ini karena jeleknya, mamsuhul ain, matanya terhapus. Adapun Al-Masih Isa punya makna yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wala hadits fi dzalika allati ja'at fi dzalika wal iman bi anna dzalika kain. Kita harus mengimani semua hadits yang terkait dengannya selama sahih, yang menyebutkan ciri-ciri dajjal, kita beriman. Jangan menakwilkan, oh dajjal itu maksudnya ini dan itu. Digambarkan bahwa dajjal bukan sebagai sosok manusia. Ini enggak benar. Dajjal itu sosok manusia. Kalau mau ditakwilkan seperti itu, apa maknanya rambutnya yang keriting itu? Kalau mau ditafsirkan takwil maunya mata yang begitu, maknanya apa? Tubuh yang seperti itu maknanya apa? Tulisan itu maknanya apa? Justru adanya pensifatan-pensifatan seperti ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok manusia yang harus kita imani. Dan Nabi telah bercerita pada hadithul jassasah bahwa sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, sebagian sahabat ketika itu, ketika terdampar di suatu pulau, telah bertemu dengannya. Ya, ini semua urusan yang kita harus imani karena ada hadith-hadith yang menyebutkannya. Tidak dengan akal. Wah, kalau dengan akal sudah umurnya berapa, masa masih hidup manusia. Dengan akal bisa menolak hadis. Makanya ditegaskan oleh Imam Ahmad, wal hadis ahadits allati ja'at fi. Semua hadis yang datang dalam bab ini selama sahih imani, termasuk haditsul jassasah dalam Sahih Muslim yang menyebutkan ketika itu Dajjal sudah ada di sebuah pulau. Jangan kemudian wah sekarang sudah teknologi, masa ada yang belum diketahui letak pulaunya di mana, seperti apa. Manusia terbatas pengetahuannya, tidak segala sesuatu dia ketahui. Ya. Berikutnya, di antara prinsip al-sunnah wal jamaah, wa anna Isa ibn Maryam alaihissalam yanzilu fayaqtuluh bi babiluddin, dan bahwa Isa ibn Maryam alaihissalam yanzil, nanti akan turun, fayaqtuluh, nanti beliau akan membunuh Dajjal, bi babiluddin, di pintu Lud, babu Lud. Babu Lud ini ada yang mengatakan nama sebuah gunung, ada yang mengatakan nama sebuah desa yang dekat dengan Baitul Maqdis, ya, ada yang mengatakan di Palestine, di Syam, ya ini di sekitar sana. Jadi kalau begitu di antara yang kita imani adalah mengimani turunnya Isa. Mengimani turunnya Isa ibnu Maryam. Hadis tentang ini juga banyak. Di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam baik, karena waktu sudah isya, kita hentikan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.